Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fil nar. Ikhwati fillah azan yallahu wa iyyakum, baik hadirin wal hadirat yang ada di markas apa namanya? Markas Islam Qatar di kota Doha Qatar, juga para pendengar Radio Roja Bandung baik melalui radio di frekuensi 1476 AM ataupun melalui streaming Radio Roja Bandung di mana saja Anda berada. Alhamdulillah malam hari ini jam 19.20 waktu Qatar atau jam 11.20 waktu Indonesia Barat tengah malam, kita berjumpa untuk yang pertama kalinya untuk membahas satu materi yang sangat penting, yaitu jalan keluar dari fitnah, ya, solusi dari fitnah. Setidaknya ada tiga poin pembahasan yang akan kita jelaskan pada muhadharah kali ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan fitnah? Yang kedua, beberapa jenis fitnah. Dan yang ketiga, jalan keluar dari seluruh fitnah yang kita hadapi dalam hidup ini. Tiga pembahasan tadi sangat luas dan sangat panjang, membutuhkan waktu yang sangat lama untuk membahasnya. Sedangkan waktu yang kita miliki sekarang terbatas, mungkin tidak seluruh poin yang tadi dikemukakan akan terbahas, tapi kita akan berupaya semampu yang kita bisa dengan waktu yang tersedia untuk membahas hal-hal yang penting bagi kita. Kita mulai dari poin yang pertama, apa yang dimaksud dengan fitnah? Secara bahasa, fitnah maknanya adalah idkhalul dhahabin nar litudhira jaudatuhu min rida'atihi. Fitnah artinya memasukkan emas ke dalam api untuk memunculkan kemurnian emasnya dari materi-materi lainnya yang mencampurinya. Dari hasil pembakaran itu dihasilkan emas murni, dipisahkan dari unsur-unsur lain yang tadinya ada. Itu makna asal. Wastumila fi idkhalil insan an-nara. Kemudian fitnah ini digunakan dengan makna masuknya manusia ke dalam neraka. Ini dijelaskan oleh Raghib Al-Asfahani dalam kitab Al-Mufradat ketika menjelaskan masalah fitnah. Ini secara bahasa. Adapun fitnah secara istilah, secara istilah syar'i, fitnah setidak-tidaknya memiliki 10 makna. Makna yang pertama dari fitnah adalah kufur. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, dalam surah An-Nur ayat 63, Allah Azza wa Jalla berfirman, فَلْيَهْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُسِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُسِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah takut orang-orang yang menyelisihi perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bahwa mereka akan ditimpa fitnah atau ditimpa azab yang sangat pedih. Ayat ini berisi ancaman kepada orang-orang yang menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dua ancaman, dunia dan akhirat. Ancaman di dunia akan ditimpa fitnah, ancaman di akhirat akan diberi azab yang sangat pedih. Lalu apa makna fitnah yang Allah akan berikan di dunia kepada orang yang menyimpang dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam? Berkata Al-Imam At-Tabari ketika menafsirkan ayat ini dalam kitab Jami'ul Bayan fi Tafsir Al-Quran atau yang dikenal dengan sebutan Tafsir At-Tabari, beliau menyatakan al-fitnatu hahuna al-kufru. Yang dimaksud fitnah dalam ayat ini adalah kufur. Artinya orang yang menyimpang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akan ditimpa kekufuran. Akan Allah sesatkan hatinya karena penyimpangan orang itu dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam memahami dan mengamalkan agama ini. Berkata Al-Hafidh Imam Ibn Kathir rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, antusibahum fitnah ay fi qulubihim min kufrin au nifaqin au bid'atin. Allah akan menimpakan fitnah kepada mereka, maknanya Allah akan campakkan ke dalam hati mereka kekufuran, kemunafikan dan kebid'ahan. Oleh karena itulah maka salah satu di antara makna fitnah menurut Al-Qur'anul Karim adalah kufur. Inilah makna fitnah yang pertama secara syar'i. Kedua, fitnah bisa juga maknanya adalah syirik. Menduakan Allah Azza wa Jalla dalam hal ibadah. Salah satu fitnah yang maknanya syirik diungkapkan dalam salah satu ayat. Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah ayat 191 sampai 193. Allah berfirman, waqtuluhum haitsu thaqiftumuhum wa akhrijuhum min haitsu akhrajukum wal fitnatu ashaddu minal qatl. Kata Allah Azza wa Jalla, perangi mereka, perangi orang-orang musyrik itu dimanapun kalian temukan mereka, dan usir mereka dari tempat mereka dahulu mengusir kalian. Wal fitnatu asyaddu min al-qatl, dan fitnah itu lebih kejam, lebih asyad. Makna asyad di sini lebih sesat atau lebih besar dosanya, lebih jahat daripada membunuh, daripada memerangi. Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwa yang dimaksud fitnah dalam ayat ini, wal fitnatu asyaddu min al-qatl, adalah syirik. Syirik lebih besar dosanya, lebih besar kadar kejahatannya daripada membunuh atau memerangi. Oleh karena itulah Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Baqarah 193-nya menyatakan, wa qatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan perangi mereka sampai tidak ada lagi fitnah di muka bumi ini, dan din ini semuanya hanya milik Allah Azza wa Jalla. Perangi mereka, orang-orang musyrik, sampai tidak ada lagi fitnah. Yang dimaksud fitnah di sini syirik. Tidak ada lagi syirik, dan seluruh din, seluruh penghambaan, seluruh ibadah, semuanya hanya ditujukan untuk Allah Azza wa Jalla. Ayat inilah yang sering disalahfahami oleh kebanyakan manusia mengutip ayat wal fitnatu asyaddu minal qatl, fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Tapi mereka memaknai fitnah di sini dengan makna buhtan. Buhtan itu artinya mengada-adakan kebohongan tentang seseorang untuk menjatuhkan orang itu. Bahasa kitanya kan itu fitnah. Bahasa Arabnya atau dalam hadisnya disebut buhtan. Dan ini keliru. Kalau buhtan, kalau fitnah dalam bahasa kita, dosanya lebih kecil daripada membunuh, tentu saja ya. Sehingga ayat yang menyatakan fitnah lebih keji daripada membunuh, maknanya, makna fitnah di sana adalah syirik. Inilah makna fitnah yang kedua. Nanti kalau sudah saatnya harus sholat isya, kasih tahu ya. Makna yang ketiga dari fitnah adalah al-idlal. Idlal artinya menyesatkan orang lain, menyesatkan orang lain di dalam memahami agama, di dalam mengamalkan agama, di dalam menjelaskan Al-Quran atau Sunnah dengan penjelasan yang keliru, yang salah, membuat dia sesat, orang lain juga sesat. Itu namanya idlal. Dan idlal termasuk salah satu jenis fitnah. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat yang ketujuh. Kata Allah, "Wallazi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wili. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illa Allah." Kata Allah, dialah Allah yang telah menurunkan kitab kepadamu. Di antara isi kitab itu ada ayat-ayat yang muhkamat, ada juga yang mutasyabihat. Adapun orang-orang yang di dalam hati mereka ada kesesatan, ada penyimpangan, mereka hanya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat dalam rangka mencari fitnah dan mencari ta'wilnya. Ayat ini menjelaskan orang yang di dalam hatinya ada zaig, ada penyimpangan, hanya mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Untuk apa? Dalam rangka mencari fitnah. Apa makna fitnah di dalam ayat ini? Berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala ketika menafsirkan ayat ini, ay al-idlalu li'atba'ihim ihaman lahum annahum yahtajjuna ala bida'ihim bil Qur'an wa huwa hujjatun 'alaihim la lahum. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ibtigha'al fitnah, mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat itu hanya untuk mencari fitnah, maksudnya untuk menyesatkan pengikut-pengikutnya, menanamkan waham, syubhat ke dalam hati para pengikutnya, dan mereka anggap ayat-ayat yang mereka bawakan itu sebagai hujjah dari Al-Quran tentang kebid'ahan mereka. Padahal Al-Quran itu hujjah yang membantah mereka, bukan hujjah yang menguatkan mereka. Berdasarkan penjelasan ini, maka kita mengetahui bahwa salah satu di antara makna fitnah yang ada di dalam Al-Quran adalah idlal, menyesatkan orang lain. Siapapun manusia yang ketika menjelaskan Al-Islam, Quran atau Sunnah dengan penjelasan yang keliru, yang salah, yang menyimpang, pada hakikatnya dia sedang menebar fitnah berdasarkan ayat ini. Inilah makna fitnah yang keempat, yang ketiga. Bahwa makna fitnah yang keempat, yang ketiga adalah idlal atau menyesatkan orang lain. Berdasarkan Ali Imran ayat yang ketujuh, juga diperkuat dengan Al-Quran surah As-Saffat ayat 161 sampai 163. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa innakum wa ma ta'budun ma antum alaihi bifatinin illa man huwa salil jahim. Kata Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya kalian dan apa-apa yang kalian sembah, kalian tidak bisa memberi fitnah kepadanya kecuali orang yang akan masuk ke dalam neraka jahim. Yang dimaksud kalian dalam ayat ini adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Kalian orang-orang musyrik dan apa-apa yang kalian sembah tidak bisa memberi fitnah kepada manusia. Berkata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, ay innakum ayyuhal musyrikun wa man abadtumuhuma Allah la taqdiruna an taftinu wa tudillu ahadan illa man qadallahu annahu min ahlil jahim. Makna ayat ini adalah, sesungguhnya kalian hai orang-orang musyrik dan apa-apa yang kalian sembah selain Allah, kalian tidak akan mampu memberikan fitnah, maknanya tidak akan bisa menyesatkan seorang pun di kalangan manusia kecuali orang-orang yang telah Allah tetapkan bahwa orang itu akan masuk ke dalam neraka jahim. Ayat ini pun menjelaskan bahwa fitnah salah satu maknanya adalah idlal atau menyesatkan. Makna keenam dari fitnah, keempat fitnah juga bermakna tadlis. Tadlis itu memanipulasi. Yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak, dengan susunan kalimat yang indah, yang runut. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah 49, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum wahdharhum ay yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Kata Allah, tetapkan hukum di antara mereka dengan hukum yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka, dan hati-hatilah kepada mereka bahwa mereka akan memfitnah kamu tentang sebagian dari yang Allah turunkan kepada kamu. Surah Al-Maidah 49 ini berisi perintah dari Allah kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam agar pertama menghukum dengan hukum yang Allah turunkan, kedua jangan mengikuti hawa nafsu mereka, ketiga wanti-wanti, hati-hati, waspada. Jangan sampai mereka, yang dimaksud mereka di sini Yahudi, memfitnah kamu tentang sebagian ayat Allah yang Allah turunkan kepada kamu. Jadi ayat ini menyuruh agar Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, menyuruh agar Nabi sallallahu alaihi wasallam waspada terhadap fitnah yang akan dilakukan oleh orang Yahudi tentang sebagian dari ayat Allah. Apa makna fitnah yang dilakukan oleh orang Yahudi terhadap sebagian dari ayat Allah yang dimaksud dalam ayat ini? Berkata Al-Imam Ibnu Katsir, ai ihdhar a'da'akal yahud ayyudallisu 'alaikal haq. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, hati-hati terhadap musuh-musuhmu yaitu Yahudi, jangan sampai mereka memanipulasi kebenaran atas dirimu. Kebenaran dikemas, dibungkus oleh kata-kata yang seram, oleh kalimat-kalimat yang bisa membuat orang menjadi takut, atau sebaliknya keburukan dibungkus dengan kata-kata dan kalimat-kalimat yang indah. Apa akibatnya? Akibatnya manusia yang awam takut terhadap kebenaran dan menganggap benar terhadap keburukan. Umpamanya kita mengetahui orang-orang yang multazim, yang memiliki loyalitas yang tinggi kepada Al-Quran dan As-Sunnah, memelihara jenggot, tidak isbal, para wanitanya menutup aurat. Orang-orang seperti itu diberi sebutan-sebutan yang membuat orang takut, ngeri. Disebut dulu ekstremis, disebut kalau zaman dahulu fundamentalis, kalau sekarang lebih mengerikan, apa julukannya? Teroris, atau yang sebangsa dengan itu. Ini talbis, ini tadlis. Sebaliknya, ajaran-ajaran yang diadopsi oleh kaum muslimin dari orang-orang barat, gaya hidup yang diambil oleh kaum muslimin dari gaya hidup orang-orang barat, disebut dengan sebutan yang kesannya bagus, modern, gaul, gokil, atau yang sejenisnya. Inilah yang disebut dengan tadlis, yang bersumber awalnya dari orang-orang Yahudi, terus berkembang dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Dan inilah salah satu di antara makna fitnah. Allah menyatakan, hati-hati terhadap fitnah yang dilakukan oleh musuh-musuhmu tentang sebagian dari ajaran Islam. Maknanya adalah kebenaran ajaran Islam dibungkus dengan kalimat-kalimat yang buruk, yang mengerikan, yang membuat orang takut terhadap ajaran Islam, dan sebaliknya kebusukan mereka kemas dengan kata-kata yang indah. Itulah yang keempat. Kelima, makna fitnah yang kelima adalah al-wuku fil ma'asi, terjerumus ke dalam kemaksiatan. Seluruh kemaksiatan, seluruh dosa yang mengundang turunnya murka dan azab Allah Azza wa Jalla itu fitnah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surah Al-Hadid ayat yang ke-14, ketika Allah menceritakan perkataan orang-orang munafikin dahulu nanti di akhirat, yauma yaqulul munafiqun wal munafiqat alladziina aamanu dhuruna naqtabis min nurikum. Pada hari kiamat nanti orang-orang munafik laki dan perempuan berkata kepada orang-orang yang beriman, tunggu kami, kami ikut kepada cahayamu. Qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Kata mereka, kembali kalian ke belakang, cari oleh kalian cahaya kalian sendiri. Jadi orang-orang munafik kegelapan nanti di akhirat, tidak memperoleh cahaya. Orang-orang mukmin punya cahaya dan orang munafik mau nebeng ikut. Apa kata orang munafik? Yunadunahum alam nakum ma'akum. Mereka berteriak, bukankah dulu ketika di dunia kami bersama-sama kalian? Karena orang-orang munafik secara lahiriah bergaul dengan orang-orang mukmin, ikut sholat, ikut saum, ikut ngumpul-ngumpul. Lahiriahnya seperti itu, hatinya menyembunyikan kekufuran. Alam nakum ma'akum, bukankah kami dulu berserta kalian? Apa jawaban orang-orang mukmin? Qalu bala. Mereka menjawab, benar. Walakinnakum fatantum anfusakum wa tarabbastum wartabtum wa gharratkumul amaniyu hatta jaa amrullah. Kata orang-orang beriman, benar. Akan tetapi dulu kalian memfitnah-fitnah diri-diri kalian. Wa tarabbastum, dan kalian selalu menunggu kesempatan untuk menggunting dalam lipatan, menohok dari belakang gitu. Nah, berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsirkan fatantum anfusakum, dulu kalian ini memfitnah diri-diri kalian, qala ba'du salaf, telah berkata sebagian generasi salaf, ae fatantum anfusakum billadzat wal ma'asi wasyahawat. Maknanya adalah kalian memfitnah diri-diri kalian dengan kelezatan dunia, dengan kemaksiatan, dengan syahwat. Sehingga ayat ini bermakna bahwa fitnah yang dimaksud di sana adalah kemaksiatan, berkecimpung di dalam kelezatan dunia, mengikuti syahwat dan yang sejenisnya. Maka itu pun termasuk di antara bentuk fitnah yang dahulu orang-orang munafik terjerumus ke dalamnya. Inilah makna yang kelima dari fitnah, yaitu kemaksiatan. Keenam, fitnah juga bermakna azab. Sehingga dalam surah Al-Buruj ayat yang ke-10 Allah berfirman, innal ladhina fatanul mu'minina wal mu'minat thumma lam yatubu falahum azabu jahannam walahum adzabul hariq. Sesungguhnya orang-orang yang memfitnah orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, kemudian mereka tidak bertobat, bagi mereka azab jahannam dan bagi mereka azab yang sangat membakar. Yang dimaksud orang-orang yang memfitnah orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan, maknanya mengazab, menyiksa. Orang-orang kafir yang menyiksa orang-orang mukmin baik laki ataupun perempuan, Allah akan memberikan azab yang sangat pedih. Dalam surah Al-Anfal Allah juga berfirman, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu la tu apa apa awal ayat tadi, wattaqu fitnatan la tusibannalladzina zalamu minkum khassa wa'lamu annallaha syadidul iqab. Takutlah kamu kepada fitnah yang tidak khusus menimpa orang-orang zalim di antara kalian. Yang dimaksud fitnah di sini adalah azab. Takutlah kamu kepada azab yang apabila azab Allah ini turun karena kezaliman mayoritas di antara kalian, azab ini juga mengenai orang-orang soleh, orang-orang mukmin yang ada di sana. Oleh karena itu, salah satu di antara makna fitnah yang dijelaskan dalam dua ayat tadi adalah azab. Ketujuh, fitnah bisa juga bermakna imtihan, ibtila atau ikhtibar, ujian, cobaan atau godaan. Salah satu ayat yang menjelaskan fitnah dengan makna tadi adalah surah Al-Ankabut ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Allah berfirman, ahasiban nasu ayutsraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'laman Allahu alladhina sadaqu wala ya'laman al-kadhibin. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan berkata kami telah beriman padahal mereka belum difitnah? Maksud belum difitnah dalam ayat ini belum diuji. Walaqad fatanna alladhina min qablihim, dan kami telah memfitnah orang-orang sebelum mereka. Yang dimaksud memfitnah di sini adalah menguji. Inilah tujuh makna fitnah yang dijelaskan di dalam Al-Quranul Karim dengan penjelasan dari para ulama ahli tafsir yang tadi dijelaskan. Dan ada beberapa makna fitnah yang lainnya, akan tetapi ketujuh makna fitnah yang diterangkan tadi lebih dari cukup bagi kita untuk menjelaskan berbagai macam makna fitnah. Inilah bahasan pertama pada malam hari ini. Yang kedua, macam-macam fitnah. Ada dua jenis fitnah, fitnah agama dan fitnah dunia. Fitnah agama adalah fitnah ukhrawi. Kerugiannya akan dialami di akhirat. Adapun fitnah dunia, maka itu fitnah yang menyangkut kepentingan dunia kita, tetapi juga berakibat kerugian sampai di akhirat nanti. Adapun fitnah agama terbagi kepada empat jenis fitnah. Pertama, fitnah lisan. Kedua, fitnah al-khilaf wal-furqah, perbedaan pendapat dan perpecahan di kalangan sesama muslim Yang ketiga, fitnah ta'assub wal hawa. Fitnah fanatisme dan hawa nafsu. Dan yang keempat, fitnah yang berupa kedzaliman para pemimpin atau para penguasa. Inilah yang disebut dengan fitnah agama. Nanti kita akan rinci. Adapun fitnah dunia ada tiga. Pertama, fitnah harta. Kedua, fitnah wanita. Dan yang ketiga, fitnah yang ditimbulkan dari anak-anak. Kita akan rinci satu-satu. Adapun fitnah agama yang pertama, yaitu fitnah lisan. Ada berbagai macam jenis fitnah lisan. Yang pertama, ghibah. Makna ghibah adalah membicarakan keburukan orang lain, yang apabila orang itu mendengar pasti dia gak suka. Walaupun keburukan tersebut benar-benar ada pada diri orang tersebut, maka itulah yang disebut dengan ghibah. Dan ghibah sebuah dosa yang sangat besar yang Allah larang dalam Al-Quran. Surah Al-Hujurat ayat yang ke-12 menyatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Janganlah sebagian kalian menggibahi sebagian yang lain. Suka enggak kalau salah seorang di antara kalian memakan daging bangkai saudara yang sudah mati? Pasti kalian tidak suka. Orang yang melakukan ghibah akan diazab di alam kuburnya dalam bentuk dia akan memiliki kuku-kuku yang panjang yang terbuat dari tembaga, lalu dia mencakar-cakar wajahnya dan dadanya dengan hal itu. Di akhiratnya demikian, sebagaimana terungkap dalam salah satu hadis yang diterima dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhas." Ketika aku dimi'rajkan, aku bertemu dengan satu kaum. Mereka memiliki kuku-kuku panjang dari tembaga, dari logam. Mereka yahmishuna wujuhahum wa sudurahum, mencakar-cakar wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Faqultu man haulai ya Jibril, aku bertanya, siapa mereka itu wahai Jibril? Lalu Jibril menjawab, haula alladzina ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi aradihim. Mereka adalah orang-orang yang suka memakan daging-daging manusia dan merampas kehormatan-kehormatan mereka. Kehormatan manusia dirampas, maknanya kehormatannya direnggut, dihinakan, aibnya dibuka, disebarkan. Yang dimaksud mereka yang suka memakan daging-daging manusia, artinya orang-orang yang suka ghibah. Dan ini akan dialami sebagai azab bagi mereka. Nah, di sini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dalam kitab sunannya dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Sahih Sunan Abu Daud. Dan banyak lagi keterangan-keterangan lain yang menjelaskan buruknya ghibah. Yang kedua, yang juga termasuk fitnah dari lisan adalah namimah. Makna namimah adalah mengadu domba. menghancurkan hubungan baik yang terjalin selama ini antara dua orang, diadu-adu, sehingga yang tadinya bersahabat menjadi bermusuhan, yang tadinya bersaudara menjadi saling membenci, yang saat tadinya dekat hubungannya menjadi renggang. Itulah yang disebut dengan namimah. Allah Azza wa Jalla melisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang sahih mengancam orang yang namimah dengan ancaman tidak akan masuk ke dalam surga. La yadkhulul jannata an-numam. Tidak akan masuk surga orang-orang yang namimah. Maknanya ada dua. Pertama, yang dimaksud tidak akan masuk surga itu adalah kekal di dalam neraka selama-lamanya bila dia menganggap halal terhadap perbuatan namimahnya. Menganggap halal terhadap perbuatan yang nyata-nyata diharamkan oleh Allah membuat orang itu kufur, keluar dari Islam. Dan keluar dari Islam mengakibatkan pelakunya kekal di dalam neraka selama-lamanya. Ini penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Makna yang kedua, kalau orang yang melakukan namimah tersebut menganggap haram terhadap perbuatan namimahnya, dia merasa berdosa, tapi karena hawa nafsunya dia lakukan perbuatan namimah tersebut dengan keyakinan perbuatannya itu dosa, diharamkan, maka orang ini tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar. Tapi sebesar apapun dosanya tidak mengeluarkan dia dari keislamannya. Nah, orang seperti ini terkena dengan hadis ini tidak akan masuk surga, maknanya ibtidaan, tidak akan langsung ke dalam surga. Dia apa boleh buat harus dimasukkan dulu ke dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Dan apabila dosanya sudah lunas oleh azabnya, barulah dia diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Jadi seluruh makna hadis yang menyatakan tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba, tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahmi, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya ada takabur, maknanya dua tadi. Kalau orang itu menganggap halal terhadap perbuatan yang haram tersebut, dia tidak akan masuk surga selama-lamanya, alias kekal, karena dia keluar dari Islam disebabkan karena menghalalkan apa yang Allah haramkan. Tapi kalau dia masih menganggap haramnya perbuatan tersebut, maka dia tidak akan masuk surga secara langsung, tetapi dia harus diazab dulu di dalam neraka sesuai dengan kadar dosanya. Inilah fitnah lisan yang kedua, yaitu an-namimah. Fitnah lisan yang ketiga adalah al-kadzib. Al-kadzib maknanya adalah dusta. Dusta termasuk hal yang secara umum diharamkan. Berdasarkan sebuah hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, iyyakum wal kadziba fa innal kadziba yahdi ilal fujur. Jauhi oleh kalian berdusta, karena dusta itu yahdi ilal fujur, menuntun atau menyeret pelakunya ke dalam fujur. Makna fujur adalah khuruj ani tha'ah, keluar dia dari ketaatan. Sebelum dia berdusta, dia taat. Setelah berdusta, dia berhenti dari ketaatannya tersebut. Dan ini salah satu efek negatif dari dusta. Satu dosa membuka pintu dosa-dosa yang lainnya. Seseorang berdusta mengakibatkan ketaatan yang selama ini dia lakukan itu bisa terhenti akibat dusta, al-jaza min jinsil amal. Dan ini menunjukkan bahwa berdusta termasuk salah satu bentuk dosa yang menyebabkan tercabutnya hidayah yang sebelumnya telah Allah berikan kepadanya. Karena tadi disebutkan dusta itu menyeret pelakunya kepada fujur. Makna fujur tadi keluar dari ketaatan. Sebelum berdusta dia taat, sebelum berdusta dia rajin tahajud, rajin baca Quran, rajin saum Senin Kamis, rajin hadir ke majlis-majlis pengajian. Tiba-tiba dia berdusta, Allah cabut itu hidayah. Hidayah untuk tahajud, saum Senin Kamis, baca Quran, dan hidayah kebaikan yang lain, Allah cabut. Sehingga keluarlah dia dari ketaatan yang tadi disebutkan akibat berdustanya tadi. Berdasarkan hal itulah maka dusta ini merupakan dosa atau fitnah lisan yang sangat besar karena bisa menyeret pelakunya ke dalam dosa-dosa lainnya yang lebih besar dan menghentikan dia dari perbuatan-perbuatan taat yang selama ini dilakukannya. Namun ada dusta yang dibolehkan. Ada tiga yang dijelaskan di dalam sebuah hadis. Dusta yang pertama, al-islah bainan nas. Dusta dalam rangka mendamaikan antara dua orang yang tadinya bermusuhan. Si A dan si B bermusuhan, kita ingin mendamaikan. Dibolehkan walaupun dengan cara berdusta. Kita bertemu dengan si A, ada salam tuh dari si B. Dia menyesal tuh berantem kemarin dengan antum. Dia memuji-muji antum tuh. Nah, padahal enggak begitu. Jadi si A itu kegeeran, oh gitu, salam lagi deh. Nah, kita sampaikan salamnya ke si B. Dengan cara seperti itu, damailah antara kedua orang itu. Dibolehkan. Kedua, al-harb. Al-harb itu artinya perang. Berdusta, menipu musuh di medan perang dibolehkan. Dan inilah yang sering kali dilakukanlah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perang melawan orang-orang kafir dengan cara umpamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan menuju ke arah utara padahal musuh ada di barat dan menyebar isu di tengah manusia bahwa pasukannya akan berangkat ke utara dan betul ke utara. Tapi nanti di setengah jalan di tempat yang tidak terawasi oleh musuh berbalik arah ke arah barat yang kemudian menggempur musuh dalam keadaan tidak siap. Menebar kedustaan di tengah-tengah peperangan sebagai salah satu taktik dan strategi perang dibolehkan. Ketiga, berdustanya seorang suami kepada istri dan istri kepada suami dalam rangka menyenangkan. Ingat, dalam rangka menyenangkan bukan dalam rangka menyelamatkan kesalahan pribadi, bukan. Dengan cara umpamanya memuji istrinya sebagai si ahli masak, makanannya enak, tak ada yang mengalahkan, padahal selalu keasinan. Dengan mengatakan kamulah satu-satunya wanita yang saya cintai di dunia ini, tidak ada wanita lain dalam hati saya, padahal lagi ngincer yang lain. Dengan mengatakan tidak ada seorang artis pun yang menyamai kecantikan, kamu secantik bidadari, padahal jelek. Maka dibolehkan berdusta antara suami dengan istri seperti itu. Adapun berdusta untuk menutupi kesalahan yang pernah dilakukan, maka tidak boleh. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, diterima dari Ibnu Syihab, dia berkata, walam asma yurakhisu fi syai'in mimma yaqulun nas al-kadhib illa fi thalath. Aku tidak pernah mendengar Rasul SAW membolehkan perkataan dusta yang dikatakan oleh manusia kecuali dalam tiga hal. Pertama, al-harb, peperangan. Yang kedua, wal-islah bainan nas, mengislahkan antara dua orang. Wa hadithul rajul imra'atahu wa hadithul mar'ah zaujaha, ucapan seorang laki-laki kepada istrinya dan seorang wanita kepada suaminya. Maka itu, ketiga perkara itu dibolehkan. Adapun di luar perkara tersebut, maka umumnya kedustaan diharamkan, kecuali dalam beberapa kasus tertentu. Berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, menguatkan apa yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab ma yubahu minal kadzib, beberapa perkara yang dibolehkan tentang berdusta. Beliau menyatakan bahwa berdusta itu ucapan lisan, berbicara. Sedangkan berbicara adalah alat untuk meraih kebaikan atau menolak keburukan. Kalau kebaikan bisa diraih tanpa berdusta, atau keburukan bisa ditolak tanpa berdusta, maka berdusta ketika itu diharamkan secara mutlak. Kalau kebaikan bisa diraih dengan kejujuran, atau keburukan bisa ditolak dengan kejujuran, maka berdusta saat itu haram. Tapi kalau kebaikan tidak bisa diraih kecuali dengan berdusta, atau keburukan tidak bisa ditolak kecuali dengan cara berdusta, maka berdusta ketika itu bisa wajib atau bisa sunnah, tergantung hukum kebaikan yang harus diraih. Kalau kebaikannya wajib, berdusta menjadi wajib kalau itu satu-satunya cara. Atau kalau sesuatu yang buruk itu haram, dan yang haram itu tidak bisa dihindarkan kecuali dengan berdusta, maka berdusta bisa wajib karena menghindarkan yang haram adalah wajib. Seperti contoh apa yang dilakukan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, ketika beliau sedang duduk, datanglah seseorang tergopoh-gopoh, wahai imam, sembunyikan saya mau dibunuh oleh seseorang. Lalu oleh Imam Ahmad disembunyikan. Tak lama kemudian datang orang bawa-bawa pedang, bertanya kepada Imam Ahmad, kamu lihat si fulan? Apa yang dilakukan Imam Ahmad ketika itu orang ini mau membunuh orang itu? Kalau beliau jujur, terjadilah pembunuhan. Padahal pembunuhan adalah haram, dan yang haram wajib dihindarkan. Dan menghindarkan pembunuhan dalam kasus seperti itu, tidak ada jalan lain kecuali berdusta. Maka berdusta saat itu bisa wajib hukumnya dalam rangka apa? Menghindarkan terjadinya sesuatu yang haram, yaitu pembunuhan. Akan tetapi apabila bisa istilahnya bertauriyah, mungkin berdiplomasi, lakukan diplomasi seperti yang lakukan Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Beliau menyatakan, si fulan tidak ada di sini, sambil menunjukkan telunjuknya ke telapak tangan kirinya. Si fulan tidak ada di sini, apa yang bisa dilakukan oleh si fulan di sini? Imam Ahmad meniatkan di sini itu di telapak tangannya. Tapi orang itu memahami di sini itu di tempat itu. Dan orang itu mengenal benar siapa Imam Ahmad, seorang alim yang jujur, yang bertakwa, yang tidak mungkin berdusta, dan dia percaya, akhirnya dia pergi. Itu namanya bertauriah, berdiplomasi. Tapi tetap di dalamnya ada unsur apa? Ada unsur kedustaan dan kebohongan. Oleh karena itulah, menghindari pembunuhan adalah wajib. Dan satu-satunya jalan untuk itu harus berdusta. Maka berdusta ketika itu juga wajib hukumnya dan bernilai pahala, karena menghindari sesuatu yang diharamkan secara syar'i. Itulah fitnah yang ketiga dari fitnah lisan, yaitu berdusta. Fitnah yang keempat dari fitnah-fitnah lisan adalah at-tahrish. At-tahrish maknanya adalah hampir mirip dengan namimah, yaitu menimbulkan permusuhan antara dua orang, antara dua pihak. Dan inilah yang dilakukan oleh syaitan laknatullahi alaih. Cuma bedanya, kalau namimah mengadu-adu domba dengan cara umpamanya menebar kebohongan antara dua orang dengan kebohongan yang bisa merusak. Si A dan si B tanya bersahabat, lalu kita katakan, A, kata si B, kamu ini menyebalkan. Dia menyesal punya teman seperti kamu. Padahal enggak ngomong begitu si B. Akhirnya si A balik benci kepada si B, akhirnya terjadilah permusuhan. Itu namimah. Adapun tahrish, ngomporin satu pihak atau kedua belah pihak di saat menemukan momen yang bisa membuat keduanya bertengkar. Tidak memfitnah, menebar dusta, tetapi ngomporin dengan mengatakan umpamanya si A dan si B ini ada janji, tapi si B ini ada uzur sehingga tidak bisa memenuhi janjinya. Lalu kita berkata ke si A, wah yang kayak begitu hajar aja lah. Nah itu kompor, itu namanya tahrish. Dan tahrish ini termasuk langkah kedua setan dalam menggoda manusia. Setelah langkah pertama dan utamanya gagal total, yaitu membuat manusia kufur atau syirik, menyembah selain Allah atau melakukan kekufuran yang menyebabkan mereka keluar dari agama ini. Ini target utama setan. Dan setelah target utamanya tidak bisa diraih, barulah langkah kedua yang dilakukan oleh setan laknatullahi alaih adalah menimbulkan permusuhan di kalangan sesama manusia. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya, beliau menyatakan, inna syaitana qad ayyasa ayya'budahul musalluna fi jaziratil Arab walakin fit tahrish bainahum. Sesungguhnya syaitan telah putus asa untuk disembah oleh orang-orang di jazirah Arab. Akan tetapi syaitan tidak putus asa untuk menimbulkan tahrish di antara sesama mereka. Dan ternyata berhasil. Dengan upaya yang keduanya inilah muncul berbagai macam perselisihan di kalangan kaum muslimin, bahkan juga sampai terjadi peperangan saling bunuh di antara sesama kaum muslimin. Dan ketika api fitnah yang seperti ini berkobar hanya sekali di awal, maka selamanya sampai hari kiamat tidak akan pernah bisa dipadamkan. Makanya perselisihan, permusuhan, perpecahan, saling benci di antara sesama muslim akan terus terjadi sampai sekarang, bahkan sampai hari kiamat, dengan besaran api fitnah yang semakin berkobar, semakin bertambah hebat. Inilah beberapa fitnah lisan. Lalu apa solusi dari ajaran Islam untuk menghadapi fitnah seperti itu? Yang pertama, tindakan preventif. Berupa apa? Mengamalkan salah satu hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Ketika hadis ini diamalkan, seluruh fitnah lisan tadi tidak akan terjadi. Tidak akan ada ghibah, tidak akan ada dusta, tidak akan ada namimah, tidak akan ada kesalahan-kesalahan yang bisa menimbulkan permasalahan diakibatkan karena hal-hal tadi. Inilah yang pertama. Amalkan hadis ini, berbicaralah yang baik atau diam, maka itu tindakan preventif untuk meredam fitnah lisan. Inilah yang pertama. Kedua, memperdalam iman, tauhid, akidah. Karena apa? Karena semakin dalam tauhid, iman dan akidah, memberi dampak positif kepada akhlak. Karena akhlak indikator dari keimanan. Semakin mendalam ini iman, semakin bagus akhlak. Coba lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang mukmin yang paling baik akhlaknya. Semakin baik akhlak menunjukkan imannya semakin kuat. Dan salah satu di antara kebaikan akhlak adalah menjaga lisan. Lihat hadis tadi, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Siapa orang beriman kepada Allah dan hari akhir? Ini iman, akidah, tauhid. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengaitkan antara akidah dengan akhlak, antara iman dengan perbuatan. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Berbicara yang baik atau diam adalah akhlak, dan akhlak wajib diaplikasikan dalam bentuk, dan iman wajib diaplikasikan dalam bentuk akhlak yang baik. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu." Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman. 3 kali. Qila man ya Rasulullah? Ditanya, "Siapa ya Rasulullah?" Beliau menjawab, "Alladzi la ya'manu jaruhu bawa'iqahu." Orang yang tetangga-tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Orang yang suka mengganggu tetangga, kata Nabi SAW, demi Allah orang itu tidak beriman. Mengganggu tetangga adalah akhlak buruk. Dan akhlak buruk menjadi indikasi dari buruknya keimanan. Dari sanalah kita tahu bahwa akhlak itu aplikasi dari keimanan. Buruknya akhlak menunjukkan buruknya iman, lemahnya iman, tipisnya iman. Oleh karena itulah, agar kita bisa memiliki akhlak yang mulia, dan salah satu di antara kemuliaan akhlak itu adalah menjaga lisan, maka perdalam iman kita, perkuat iman kita. Maka dengan cara seperti itu, insya Allah seseorang akan mampu menjaga lisannya. Inilah yang kedua. Solusi yang ketiga, jalan keluar yang ketiga untuk terhindar dari fitnah lisan adalah mengetahui bahaya keburukan dan azab yang Allah siapkan bagi orang-orang yang terfitnah lisannya. Mengetahui keburukan, dusta, namimah, ghibah dan yang sejenisnya. Karena dengan mengetahui seburuk apa, sehebat apa siksa, azab yang Allah siapkan untuk orang-orang yang salah ucap, membuat kita takut. Coba tadi dijelaskan, nanti di akhirat ada orang yang kukunya panjang, kukunya terbuat dari tembaga, lalu dia mencakar-cakar wajah-wajah dan dada-dadanya dengan kuku itu. Jangan ditanya perih atau tidak, ya pasti sakit. Dan itu kondisi yang sangat-sangat-sangat mengerikan. Nabi SAW seusai sholat sering bertanya. Kata beliau, apakah di antara kalian ada enggak yang tadi malam bermimpi? Kalau ada, ceritakan. Suatu saat beliau bertanya begitu dan tidak ada yang menjawab. Kata beliau, adapun saya tadi malam mimpi, dibawa oleh dua orang, lalu menyuruh saya naik ke atas bukit, tapi saya tidak mampu. Lalu kata kedua orang, naiklah, kami akan memudahkan untukmu. Ternyata mudah. Suatu tempat ada seseorang yang sedang duduk dan di sampingnya ada orang yang berdiri. Yang berdiri membawa besi yang tajam. Tiba-tiba orang yang memegang besi itu menusukkan besi itu ke rahang kanannya dan tembus ke tengkuknya. Kemudian dia beralih ke arah kirinya, ditusuk pula dari rahang kirinya tembus ke tengkuknya, dicabut lagi. Ketika menusuknya pasti sakit, ketika mencabutnya juga sakit. Dan ketika dicabut, setelah dicabut, utuh lagi itu rahang dan tengkuk seperti sedia kala. Begitu dan begitu seterusnya. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang itu? Lalu dijawab oleh kedua orang itu, yang di akhir hadis itu dijelaskan kedua orang itu adalah malaikat Jibril dan Mikail. Itu adalah orang yang ketika di dunianya tukang dusta. Dia keluar dari rumah menebar kedustaan sehingga kedustaannya memenuhi ufuk. Dia akan mengalami azab seperti itu di alam kuburnya sampai hari kiamat. Coba orang yang mendengar hadis ini bahwa orang yang tukang dusta itu akan diazab di alam kuburnya dengan azab seperti itu, muncul rasa takut. Oleh karena itu, semakin banyak informasi dari Al-Quran dan hadis yang sahih tentang azab, tentang siksa, tentang penderitaan yang akan dialami oleh orang-orang yang salah bicara, baik berdusta, ghibah, namimah, menghina dan yang lain-lainnya, semakin banyak informasi azab tentang hal itu, semakin besar rasa takut kita. Dan rasa takut inilah yang akan menahan kita dari berbicara dengan pembicaraan yang terlarang. Oleh karena itulah, karakteristik manusia ya, biasanya tidak akan langsung menurut ketika diperintah, kecuali dengan pertama diancam dengan ancaman yang menakutkan bila perintah ini tidak dilaksanakan. Kedua, diiming-imingi dengan iming-iming yang menggiurkan. Coba umpamanya ada seorang anak oleh ibunya disuruh tuh sapu tuh halaman teras rumah. Kalau hanya suruhan seperti itu, apakah si orang itu akan nurut? Enggak. Kalau umpamanya disuruh tidak nurut, si ibu memberikan iming-iming. Tuh sapu, kalau sudah disapu nih 10.000 lumayan untuk satu mangkok bakso. Ada enggak daya dorong kepada si anak itu untuk menurut? Ada. Ada iming-iming 10.000 tuh. Maka dia akan terdorong untuk menurut. Kadang ada orang yang diiming-imingi tidak, harus diancam. Kata si ibu, sapu. Kalau sapu nih 10.000, kalau enggak ini sapu saya pukulkan ke kaki kamu. Maka dorongan untuk mengamalkan perintah itu lebih besar lagi. Pertama ada iming-iming, kedua ada ancaman. Begitu pula seluruh manusia berkarakter seperti itu. Makanya tidak heran bila dalam Al-Quran juga dalam hadis-hadis yang sahih, Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyuruh sebuah suruhan, memerintahkan sebuah amalan, selalu diiringi dengan iming-iming pahala yang menggiurkan dunia ataupun akhirat, dan mengancam dengan azab bila perintah ini tidak dilaksanakan. Oleh karena itu, agar kita terjaga dari penyimpangan lisan seperti tadi, sebanyak mungkinlah kita mengetahui kerugian, bahaya, azab, resiko yang harus ditanggung oleh orang-orang yang menyimpang lisannya, baik dengan penyimpangan dusta, namimah, atau yang lain-lain. Inilah solusi yang ketiga. Solusi keempat adalah agar seseorang bisa terjaga dari fitnah lisan, maka sebanyak mungkin pulalah dia mengetahui, baiklah dari Al-Quran atau Sunnah, tentang keutamaan menjaga lisan. Orang yang menjaga lisan itu akan Allah berikan iming-iming yang menggiurkan dunia akhirat. Menjaga lisan itu bisa menyelamatkan dia dari azab. Menjaga lisan itu bisa menggugurkan dosa. Menjaga lisan itu mengundang turunnya hidayah Allah Azza wa Jalla. Menjaga lisan itu meraih pahala yang sangat besar. Menjaga lisan itu menyebabkan timbangan amal kebaikan kita akan sangat berat. Menjaga lisan itu bisa menyebabkan doanya diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Itu tergali dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Coba salah satunya umpamanya dalam salah satu ayat yang terdapat dalam surah Al-Ahzab, yang ayat ini sering dipakai sebagai atau dibaca di muqaddimah khutbah, muqaddimah ceramah, termasuk saya tadi membaca ayat ini. Allah Azza wa Jalla berfirman, ya ayuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan oleh kamu ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang lurus. Mengucapkan ucapan yang baik termasuk salah satu cara menjaga lisan, seperti berzikir, seperti membaca Al-Quran, seperti beramar ma'ruf nahi munkar, seperti memberi nasihat, seperti talabul ilm, menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, itu termasuk qaulan sadida, ucapan yang baik. Apa akibatnya bila seseorang mengamalkan ayat ini, mengucapkan ucapan yang baik? Allah menyatakan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan mensolehkan amal-amal kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Yang dimaksud mensolehkan amal-amal kalian, kata al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab tafsirnya, ay yuwaffiqukum lil a'mali shalihah. Allah akan memberi taufik kepada kalian untuk melakukan amal soleh. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kamu. Lihat, ayat ini menjelaskan ucapan yang baik dibalas dalam ayat ini saja dengan dua balasan. Pertama, Allah akan memberi hidayah kepada orang itu untuk melakukan amal-amal soleh yang lainnya. Yang kedua, Allah akan mengampuni dosa-dosa orang itu. Nah, ini salah satu, bukan salah satu, dua di antara sekian banyak faedah dari menjaga lisan, mengundang turunnya hidayah Allah untuk melakukan amal soleh yang lainnya, dan turunnya maghfirah. Maghfirah itu kebanyakan orang sekedar ampunan sudah, begitu aja gitu ya, gregetnya agak kurang. Tapi coba perhatikan apa yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala ketika menjelaskan makna maghfirah. Beliau menyatakan maghfirah itu berasal dari kata mighfarah, satu akar kata dengan mighfar. Mighfarah itu maknanya topi wajah, topeng terbuat dari besi yang biasanya dipakai oleh para prajurit di medan perang zaman dahulu, menutupi seluruh kepala, yang kelihatan hanya mata, bibir, dan hidung. Mata untuk melihat, hidung untuk bernafas, bibir untuk berteriak, mengomando, dan seterusnya. Tapi bagian atas dan belakang kepala tertutup, pipi juga tertutup. Itu yang disebut dengan mighfarah. Jadi kalau ada panah yang ke arah kepala, mental, pedang gitu, paling puyeng lah gitu ya. Fungsi mighfarah dua. Pertama menutupi, kedua melindungi. Dari kata itulah kemudian lahir kata-kata maghfirah. Sehingga kata Syekh Al-Utsaimin, maghfirah memiliki dua fungsi. Pertama menutupi, kedua menghapus atau melindungi. Yang dimaksud menutupi adalah menutupi dosa dan kesalahan orang itu selama di dunia dari pandangan orang, dari pengetahuan orang lain. Dan yang dimaksud melindungi maknanya melindungi, menyelamatkan orang itu dari azab di akhirat nanti. Di dunia kesalahan dan dosa orang itu oleh Allah ditutup, di akhirat kesalahannya diampuni, dosa orang itu diampuni, dihapus, dan tidak akan diazab. Sehingga apabila ada seseorang yang ketika di dunia berdosa lalu oleh Allah dosanya ditutup, tak ada orang seorang pun yang mengetahuinya, hanya dia dengan Allah yang tahu, dan di akhirat, tapi di akhirat orang itu diazab atas dosanya, orang itu tidak memperoleh maghfirah. Atau sebaliknya, kalau seorang ada yang berdosa di dunia dan dosanya oleh Allah dibongkar, dibuka sehingga semua orang tahu aib dia, walaupun di akhirat orang itu diampuni dosanya, orang itu tidak memperoleh maghfirah. Jadi maghfirah maknanya adalah dosa orang itu ditutup ketika di dunia, dan di akhirat dosanya dihapus, diampuni, dan tidak diazab. Itulah yang dimaksud dengan maghfirah. Dan maghfirah yang seperti ini akan Allah berikan kepada orang yang menjaga lisan, berdasarkan firman Allah dalam ayat tadi, wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan oleh kamu kata-kata yang baik, maka Allah akan mensolehkan amal-amal kamu dan akan memberi maghfirah kepada kamu. Nah, setelah kita mengetahui faedah atau dampak positif dari menjaga lisan, akhirnya kita teriming-iming, tertarik dengan hal itu. Akhirnya kita terdorong untuk selalu menjaga lisan kita, menggunakan lisan kita hanya untuk zikir, baca Al-Quran, berkata yang baik, atau kalau enggak diam, menjaga diri dari ghibah, dari dusta, dari namimah, dan dari ucapan-ucapan lainnya yang bisa melahirkan dosa. Inilah beberapa solusi atau beberapa jalan keluar dari fitnah lisan, dan itulah fitnah yang pertama dari agama ini. Fitnah kedua, sudah sejam lebih satu kali satu fitnah juga, adalah fitnah al-khilaf dan firqah. Khilaf artinya perbedaan pendapat. Furqah artinya perpecahan. Dan fitnah ini pasti terjadi, tidak bisa tidak, dan sudah terjadi. Karena apa? Karena salah satu di antara tujuan Allah menciptakan manusia adalah untuk ikhtilaf. Allah jelaskan dalam Al-Quran, di antara dalam surah Hud ayat mulai 118, 119, 120. Allah Azza wa Jalla berfirman, kata Allah, wa la yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidzalika khalaqahum. Kata Allah, manusia itu selalu ikhtilaf. Wala yazaluna mukhtalifin. Kata Imam Syatibi dalam kitab Al-I'tisam ketika menjelaskan ayat ini, ayat ini menjadi dalil bahwa manusia memiliki karakter, diberikan oleh Allah karakter suka ikhtilaf sebagai ujian bagi mereka. Dan ini ditunjukkan oleh beberapa hal. Pertama, Allah menggunakan lafaz la yazalun. La yazalun maknanya tidak henti-hentinya, tidak putus-putusnya, alias terus-menerus. Kedua, dalam ayat ini Allah menggunakan lafaz mukhtalifin. Mukhtalifin dalam bahasa Arab disebutnya isim fa'il. Berasal dari kata ikhtalafa, yakhtalifu ikhtilafan, fahuwa mukhtalifun. Isim fa'il itu kata benda yang bermakna subjek, pelaku. Kata Imam Syatibi, para ulama ahli nahu, para nuhah, ahli gramatika bahasa Arab menyatakan bahwa ismul fa'il yufidu thubut wal istimrar. Isim fa'il itu memberi faedah thubut dan istimrar. Thubut itu tetap, istimrar itu terus menerus. Sehingga mukhtalif maknanya orang yang terus menerus ikhtilaf. Jadi dua kali Allah menekankan bahwa manusia selalu ikhtilaf. Pertama menggunakan la yazalun, kedua mukhtalifin wa la yazaluna mukhtalifin. Tapi ternyata ada yang dikecualikan oleh Allah. Ini nanti menjadi solusi bagaimana caranya agar kita terhindar dari ikhtilaf. Allah menyatakan illa man rahima rabbuk, kecuali orang yang Allah rahmati. Orang yang dirahmati oleh Allah. Walidzalika khalaqahum, oleh karena itu kata Allah, untuk itulah Allah menciptakan mereka. Makna untuk itulah kata Imam Syatibi, ay lil ikhtilaf khalaqum, untuk berikhtilaflah Allah menciptakan mereka, menciptakan manusia. Jadi ikhtilaf adalah hal yang memang sudah Allah takdirkan sebagai ujian bagi manusia. Allah menciptakan manusia untuk nantinya manusia itu berikhtilaf dalam kehidupan. Sekali lagi sebagai ujian. Makanya ikhtilaf ini pasti memang terjadi. Dan ketika Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa kepada Allah agar umatnya tidak ikhtilaf, doa ini ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tidak dikabulkan. Dan banyak ayat ataupun hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan beberapa kali doa Nabi SAW ditolak oleh Allah Azza wa Jalla. Seperti umpamanya Nabi mendoakan ampunan untuk kedua orang tuanya, ditolak. Nabi SAW juga mendoakan ampunan untuk pamannya yang mati dalam keadaan musyrik, yaitu Abu Thalib, juga ditolak. Dan salah satu doa Nabi yang ditolak adalah minta agar umatnya tidak berpecah belah, juga ditolak. Akhirnya umatnya tetap berpecah belah dan berikhtilaf sampai sekarang. Bahkan perpecahannya semakin parah dan tidak akan pernah selesai sampai hari kiamat nanti. Karena memang inilah yang menjadi salah satu tujuan Allah dari diciptakannya manusia. Berdasarkan hal itu, sejak awal Nabi sallallahu alaihi wasallam mewanti-wanti, beliau menyatakan sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah kulluha finnar illa wahidah. Umatku ini akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semuanya masuk ke dalam neraka kecuali satu golongan, dan satu golongan ini yang disebut dengan al-jamaah berdasarkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata fitnah ikhtilaf dan tafarruq adalah fitnah yang sudah terjadi dan pasti terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa saja penyebab dari fitnah ikhtilaf dan tafarruq ini? Secara umum, Imam Syatibi menjelaskan ada tiga penyebab terjadinya ikhtilaf. Penyebab yang pertama al-jahal, kebodohan. Yang lebih parah adalah bodoh tapi merasa diri pinter. Ini yang disebut dengan al-jahlul murakkab, kebodohan yang berlipat, bodoh kuadrat, yang dijelaskan oleh Al-Baji. Al-jahlul murakkab disebut huwal jahil wa huwal jahil annahul jahil. Dia ini bodoh tapi dirinya itu bodoh bahwa dirinya itu bodoh. Huwa la ya'lamu wa huwa la ya'lamu annahu la ya'lamu. Dia ini tidak tahu, tapi dia tidak tahu bahwa dirinya itu tidak tahu. Paham enggak? Bodoh tapi tidak merasa dirinya bodoh, merasa dirinya pintar. Nah, inilah bibit lahirnya kebid'ahan, lahirnya penyimpangan. Tapi kebid'ahan dan penyimpangan itu diyakini oleh pemiliknya sebagai sebuah kebenaran ketika dinasihati ngajak ribut. Lahirlah perpecahan. Orang seperti ini, kata Imam Syatibi, wajib diberi peringatan dengan adanya sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, dalam Kitabul Fitan. Imam Bukhari mencantumkan hadis ini dalam Sahih Bukhari dalam Kitabul Fitan, bab tentang fitnah. Allah berfirman, Rasul SAW bersabda, "Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazihu minan nas, walakin yaqbiduhu biqadbil ulama hatta lam yabqa 'alim. Wattakhadhan nas ru'asa'a juhala fasu'ilu fa'aftau bighairi 'ilm fadhallu wa adhallu." Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu dengan mencabut ilmu itu begitu saja dari kepala manusia. Tadinya orang itu pintar mendadak bodoh. Enggak akan begitu cara Allah mencabut ilmu. Tapi Allah mencabut ilmu dari manusia dengan cara mewafatkan para ulama, sehingga tak ada lagi satu pun ulama yang tersisa. Lalu orang-orang mengangkat orang bodoh sebagai pemimpin, sebagai tokoh, sebagai pembimbing, sebagai panutan. Lalu mereka ditanya, lalu mereka memberi fatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan. Pernah Imam Malik memiliki guru namanya Rabi'ah. Gurunya Imam Malik bukan Rabi'ah Al-Adawiyah, Sufiyah wanita yang zindiq itu, bukan. Ini ulama ahli hadis, gurunya Imam Malik. Dikutip oleh Al-Imam Syatibi dalam kitab Al-Itisam, "Baka Rabi'atu bukaan syadidan." Suatu saat Rabi'ah ini menangis dengan tangisan yang dahsyat. Lalu ditanya, "Hal musibah nazalat bik? Adakah musibah yang menimpamu?" Beliau menjawab, "La, walakin ustuftiya man laisa indahu ilmun fa'afta bighairi ilm fadalla wa adalla." Tidak ada musibah. Tapi ada orang yang tidak berilmu dimintai fatwa, dan dia menjawab tanpa ilmu, lalu dia sesat dan menyesatkan orang. Oleh karena itulah, maka wajib bagi kita menghindarkan diri untuk menjadi orang seperti itu. Jangan sampai kayak gitu. Dan menjauhi orang yang seperti itu. Ambillah ilmu dari ahlinya. Seperti yang dikatakan Abdullah bin Mas'ud, "La yazalun nasu ala khairin ma akhadul ilma min akabirihim wa idza akhadul ilma min asagirihim halaku." Manusia akan selalu berada di atas kebaikan selama mereka mengambil ilmu itu dari akabir-akabir mereka. Maksud akabir dalam hal ilmu, dari orang-orang yang besar ilmunya. Maknanya dari para ulama, dari ahlinya. Dan ketika manusia mengambil ilmu dari asogir, asogir itu orang yang ilmunya kurang, sedikit, tapi diambil, maka halaku, mereka pun binasa, terjerumus ke dalam berbagai macam penyimpangan, kesalahan dan kebidahan. Oleh karena itulah, maka penyebab utama dan pertama dari adanya firqah, ikhtilaf, tafarruq adalah kebodohan, dari kebodohan melahirkan kebidahan, dan ketika kebidahan muncul pasti terjadi benturan dengan orang-orang yang mengamalkan sunnah. Ketika ditegur itu tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW, bukannya nurut, malah memusuhi, malah melontarkan tuduhan-tuduhan emosional dengan mengatakan jangan merasa benar sendiri, gitu ya. Emangnya surga ini milik kamu, sok ke surga sendirian lah. Kayak begitu, itu kan sikap dan jawaban yang tidak ilmiah, yang emosional, yang menunjukkan kelemahan dia dari sisi keilmuan. Tidak bisa menjelaskan secara ilmiah, lalu melontarkan ungkapan-ungkapan sebagai pelampiasan emosi mereka semata-mata. Nah, lahirlah ikhtilaf atau perbedaan atau perpecahan di antara kedua pihak ini. Ini yang pertama, al-jahal. Penyebab yang kedua adalah al-hawa, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Sumial hawa hawa li'annahu yahwi sahibahu ilan nar. Ini yang juga salah, banyak disalahfahami oleh kebanyakan manusia. Hawa disebut hawa karena bisa menghawakan pelakunya ke dalam neraka. Yang dimaksud menghawakan, menjerumuskan. Ketika Nabi SAW pulang bangkit dari sujud, bangkit dari ruku, sami Allahu liman hamidah, kata Wa'il bin Hujrin, thumma hawa ilal ardi sajidan. Lalu beliau tersungkur sujud ke bumi. Hawa di sana maknanya tersungkur, ke bawah. Jadi hawa maknanya adalah menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka. Oleh karena itu, ta'rif atau definisi hawa nafsu adalah semua ucapan, perbuatan, pemikiran yang bisa menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka, maka itu adalah hawa nafsu. Dan inilah yang banyak disalahfahami oleh manusia. Apalagi dalam bahasa Indonesia ada kan kata-kata nafsu, tapi penggunaan nafsu ini melebar. Ada nafsu dengan makna yang positif, nafsu makan, nafsu kerja, nafsu belajar, nafsu seksual, itu kan maknanya positif ya. Sehingga banyak orang dari hawa nafsu ini menyatakan tidak semua nafsu itu jelek, tapi ada yang bagus. Nafsu makan bagus, nafsu belajar bagus. Itu nafsu dalam bahasa Indonesia, tapi bukan hawa dalam bahasa Arab. Kullu hawa dolalah, semua hawa itu sesat. Ma dzakarallahu al-hawa fil Qur'an illa dhamma, kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Tidaklah Allah menyebut hawa dalam Al-Qur'an kecuali dalam konteks celaan. Seluruh hawa tercela. Ketika ada seorang berkata kepada Ibnu Abbas, ana ala hawaka, aku mengikuti hawa nafsumu. Maksud dia, aku mengikuti pendapatmu dan seluruh sikapmu, itu maknanya. Apa kata Ibnu Abbas? Ish, kata dia, apa maknanya ana ala hawak? Ma dzakarallahu hawa fil Qur'an illa dzam. Allah tidak pernah menyebut hawa dalam Al-Qur'an kecuali mencelanya. Adapun nafsu makan, nafsu belajar, nafsu kerja, itu bukan hawa bahasa Arab, tapi dafi. Jamaknya dawafi, pemberi motivasi. Dan itu bukan hawa nafsu. Nah, jadi yang dimaksud al-hawa, seluruh sikap, ucapan, perbuatan yang menyimpang dari Al-Quran dan As-Sunnah, yang menjerumuskan pelakunya ke dalam neraka, ke dalam murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Nah, orang yang mengikuti hawa nafsu Mereka biasanya menyadari, mengetahui bahwa dia salah. Tapi karena ada iming-iming dunia, harta, jabatan, popularitas, sanjungan dan kesenangan, dia rela melabrak apa yang sebenarnya dia yakini sebagai sebuah kesalahan. Inilah yang disebut dengan syahwat. Syahwat itu kesalahan, dosa, kekeliruan, padahal dia tahu bahwa itu salah karena hawa nafsu. Seperti umpamanya orang mencuri, orang gibah, orang berjudi, orang maling, orang korupsi, orang berzina. Pelaku-pelakunya tahu bahwa itu salah, itu dosa. Tapi karena dorongan hawa nafsu, ada kesenangan, ada keuntungan dunia, dia labrak. Itulah hawa nafsu. Kaitan dengan perpecahan adalah betapa banyaknya orang yang menyadari, bahkan meyakini pendapatnya, sikapnya keliru atau salah, tapi demi keuntungan dunia dia tetap pegang teguh itu kesalahan, sekalipun berisiko pecah dengan orang-orang yang benar. Seperti umpamanya para tokoh kebid'ahan yang memiliki banyak pengikut, ketika dia terkena dakwah, inilah sunnah yang benar, dia menyadari ini yang benar. Tapi kalau dia rujuk dari kesalahannya kepada kebenaran, bagaimana dengan pengikutnya yang tadinya dia diagung-agungkan, bisa terbalik, bisa dihinakan, bisa dianggap murtad, bisa dianggap lebih keji daripada kafir dan yang sejenisnya. Akhirnya rugi dia dari sisi dunia. Terlebih beberapa perbuatan bid'ah secara duniawi banyak menguntungkan itu. Kalau di kampung-kampung gitu kan, orang mau melakukan apapun itu selalu meminta bantuan ustaz di kampung. Mau menyembelih ayam itu harus ke ustaz karena ada ritual tertentu ya. Mau umpamanya kelahiran bayi, ritualnya harus oleh ustaz, dan itu menguntungkan. Mengurus jenazah itu harus oleh ustaz dengan ritual tertentu, dan itu menguntungkan secara duniawi. Coba bayangkan kalau umpamanya tiba-tiba dia bertobat dari semuanya itu, gak akan dipakai lagi. Tidak akan ada pemasukan lagi. Oleh karena itulah, karena secara duniawi itu menguntungkan, walaupun mungkin hati kecilnya dia mengakui itu keliru, salah, tapi dia pertahankan. Terlebih sekarang upaya ziarah-ziarah kubur, ke makam-makam yang dianggap para wali, kan gitu ya. Itu ratusan juta itu nilainya itu. Berapa puluh bus. Kalau mau ke haji, wajib sebelum ke haji itu ziarah dulu. Satu orang sekian ratus ribu, ada berapa ratus orang. Dan itu memberi keuntungan yang luar biasa besarnya. Oleh karena menguntungkan dari sisi duniawi, banyak sekali orang yang mempertahankan hal itu, sekalipun hati kecilnya mengakui bahwa ini salah. Inilah penyebab yang kedua dari adanya ikhtilaf dan perpecahan, yaitu mengikuti hawa nafsu. Ketiga, dan ini yang terakhir, adalah taklid buta. Mengikuti tradisi, keyakinan yang mereka warisi secara turun-temurun dari orang-orang tua mereka, pendahulu-pendahulu mereka, guru-guru mereka, tanpa mengetahui alasan dari keyakinan tersebut. Dan ini sebuah sikap yang akan melahirkan fanatisme yang membabi buta, mau benar mau salah, kalau ini diganggu nyawa taruhannya. Kan banyak yang seperti itu. Inilah sikap asli orang-orang musyrikin zaman dahulu. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu ma apa namanya qalu bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aban awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir. Bila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan kepada kalian, mereka menjawab, bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi aban, kami hanya akan mengikuti apa yang kami dapati dari nenek moyang kami. Apa kata Allah? Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis. Apakah mereka akan mengikuti juga sekalipun setan menggiringkan mereka kepada neraka sa'ir? Otaknya itu sudah enggak jalan lagi. Karena apa? Karena taklid. Apapun yang diterima dari nenek moyang mereka, mereka yakini sebagai sebuah kebenaran. Siapa yang mengungkit-ungkitnya, ah ribut. Lahirlah apa? Perpecahan di kalangan sama mereka. Inilah tiga penyebab utama. Dan dari tiga penyebab utama nanti bercabang menjadi beberapa penyebab yang lainnya. Tapi tiga hal tadi menjadi penyebab induk dari penyebab-penyebab lainnya yang dijelaskan oleh Imam Asy-Syatibi rahimahullahu ta'ala. Apa solusi jalan keluar dari fitnah seperti ini? Solusinya adalah hanya satu. Tapi penjelasan yang satu ini sangat panjang, lebar, dan mendalam. Yaitu kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Tadi disebutkan Allah menciptakan manusia untuk ikhtilaf. Ternyata Allah mengatakan illa man rahimah rabbuh. Kecuali orang yang dirahmati oleh Allah. Ayat ini menjelaskan solusi bagi kita. Bagaimana caranya agar kita tidak ikhtilaf? Caranya berupayalah agar kita menjadi orang yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Maka orang yang sudah memperoleh rahmat dari Allah Azza wa Jalla akan Allah hindarkan dari ikhtilaf seperti tadi. Siapa saja orang yang peroleh rahmat? Banyak. Dalam Al-Quran Al-Karim, wattaqullah la'allakum turhamun. Bertakwalah kamu kepada Allah agar kalian peroleh rahmat. Takwa yang pertama. Kedua, ngumpul seperti ini. Belajar Al-Quran dan As-Sunnah. Siapa yang ngumpul di satu tempat untuk mempelajari kitab Allah, Allah akan turunkan rahmat. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyatakan, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitab Allah wa yatadarasuna fima bainahum illa hafathumur malaikah wa ghasyathumur rahmah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah untuk membaca Al-Quran dan mempelajari isinya kecuali para malaikat datang mengerumuni mereka dan Allah pun akan mencurahkan rahmatnya kepada mereka. Dan banyak lagi penjelasan Al-Quran dan hadis-hadis sahih tentang bagaimana caranya agar kita memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kedua, adapun Quran dan As-Sunnah yang dimaksud sebagai solusi dari perpecahan adalah Quran dan As-Sunnah yang difahami secara benar. Sebab banyak orang mengaku Quran Sunnah, sebenarnya dia menyimpang dari Quran dan As-Sunnah. Karena apa? Karena cara memahami Quran Sunnah itu tidak sesuai juga dengan Quran Sunnah. Dengan cara umpamanya, ambil ayat, dia tafsirkan sendiri, padahal dia tidak memiliki ilmu yang memadai untuk itu. Ambil hadis, dia jelaskan sendiri, dia terapkan sendiri. Semua pendapatnya ada dalilnya, Qurannya, hadisnya, tapi Quran dan hadis menurut pemahaman dia. Lalu dengan itu dia mengklaim saya berpegang teguh dengan Quran dan As-Sunnah. Kan begitu ya? Kalau berpegang teguh kepada Quran Sunnah itu seperti itu, maka semua kelompok sesat pun mengaku Quran Sunnah. Jangan dikira Ahmadiyah yang meyakini ada Nabi baru itu tidak berdasarkan Quran Sunnah. Mereka pakai ayat. Nih As-Saff ayat yang ke-6, kata Nabi Isa kepada Bani Israel bahwa aku adalah utusan Allah kepada kalian, membenarkan kitab Taurat yang ada di tangan kalian, terus wa mubasyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi Ahmad, dan aku memberi kabar gembira kepada kalian dengan akan datangnya seorang nabi selain aku namanya Ahmad. Ini ayatnya, kata Ahmadiyah, jelas. Apakah Ahmadiyah yang meyakini ada nabi baru namanya Ahmad tidak berdasarkan Quran? Berdasarkan Quran ini ayatnya. Ayatnya benar enggak? Benar. Lalu di mana kesalahannya? Kesalahannya dalam hal penafsiran, interpretasi dan penerapan ayat itu yang keliru. Kalau memang ayat itu difahami semau-maunya, nanti setiap orang yang namanya Ahmad bisa-bisa ngaku nabi. Ini ayatnya. Di daerah Sunda ada namanya Ahmad Musaddiq, ngaku nabi lagi. Mungkin ini ayatnya, gitu ya. Nih, saya berdasarkan Quran nih. Di mana salahnya? Salahnya ketika menginterpretasikan ayat, menafsirkan dan menerapkan. Oleh karena itulah, maka yang dimaksud berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman ahlinya, karena Al-Quran dan As-Sunnah mewajibkan kita memahami Quran Sunnah ini menurut ahlinya. Siapa orang yang ahli tentang Quran Sunnah? Pertama Nabi SAW, yang kedua tentu saja para sahabatnya. Tidak ada yang lebih ahli dari mereka. Al-Quran menyatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lam. Tanya kepada ahlinya kalau kalian tidak tahu. Was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Orang-orang yang mula-mula masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, maksudnya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam kebaikan, Allah ridha kepada mereka, mereka pun ridha kepada Allah, dan Allah janjikan surga yang banyak mengalir sungai-sungai di bawahnya. Ridha Allah dan surga Allah janjikan untuk dua kelompok manusia. Kelompok pertama adalah para sahabat, muhajirin dan ansar. Kelompok kedua orang-orang yang mengikuti para sahabat. Mengikuti dalam hal apa? Mengikuti dalam hal memahami agama ini, memahami Quran Sunnah ini. Makanya ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan umatku berpecah belah menjadi 73 golongan, semua masuk neraka kecuali satu, ditanya apa itu satu, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ma ana alaihil yauma wa ashabi. Apa-apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya pada hari ini. Jadi pemahaman Nabi dan para sahabat tentang Islam yang akan menyelamatkan dari api neraka yang diancamkan kepada 72 golongan yang tadi disebutkan. Nah, oleh karena itulah Maka yang dimaksud berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah adalah memahami Al-Quran dan As-Sunnah melalui pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Karena demikianlah pernyataan Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan tentang hal itu. Oleh karena itu, kalau ada orang ambil ayat, tafsirkan sendiri, ambil hadis, jelaskan sendiri, terapkan sendiri, itu orang bertentangan dengan Quran Sunnah, bertentangan dalam hal cara memahami Quran Sunnah tersebut. Oleh karena itu, solusi kedua untuk bisa terhindar dari ikhtilaf dan tafarruq adalah memahami Quran Sunnah melalui pemahaman Nabi dan para sahabatnya. Masih banyak hal lain yang belum kita jelaskan. Poin-poinnya sudah saya terangkan, tapi penjelasan dari poin-poin itu tidak sempat. Waktu yang kita miliki cuma 15 menit lagi untuk tanya jawab. Oleh karena itu, puas atau tidak puas, selesai atau tidak selesai, harus kita akhiri sampai di sini saja. Dan sisa waktu yang ada, kira-kira 15 menit, kita akan gunakan untuk bertanya jawab. Alhamdulillah. Dari bapak-bapak, kalau ada yang mau langsung secara lisan bertanya dibolehkan, mau melalui tulisan juga boleh. Pertanyaan pertama, apakah diplomasi itu termasuk sihir? Secara bahasa, diplomasi yang bagus iya, karena Nabi SAW menyatakan inna minal bayani la sihra. Sesungguhnya di antara bayan, bayani penjelasan. Penjelasan yang apa? Yang memuaskan. Itu adalah sihir. Makna sihir adalah mempengaruhi orang yang mendengar penjelasan ini. Terpana, terpaku, terpuaskan dan terpengaruh oleh penjelasan yang bagus tadi. Ya, secara bahasa itu sihir dan itu sihir yang dibolehkan. Tapi bukan termasuk sihir yang diharamkan yang menggunakan apa? Menggunakan jasa setan dari jin dari kalangan setan dari kalangan jin, bukan itu, tapi sihir secara bahasa. Apakah solusi menghadapi teman yang baik di depan kita ternyata memfitnah di belakang kita? Kata orang Sunda, ngabudi ucing, berkarakter seperti kucing. Ketika kita ada ikan, ada lauk, ada kucing, diem aja kucing tuh, kayak gak tertarik. Kita pergi sebentar itu disamber gitu ya. Di hadapan kita orang itu baik, di belakang kita menjelek-jelekan. Bagaimana menghadapinya? Pertama, nasihati. Semua penyimpangan, kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh siapapun melahirkan kewajiban bagi kita untuk menasihati, memberi peringatan dengan cara sebaik-baiknya atas landasan kasih sayang. Dia sudah terjerumus ke dalam dosa dan kemaksiatan yang kalau tidak tobat terkena dengan murka dan azab Allah, dan itu harus dikasihani agar tidak terkena murka dan azab Allah. Dinasihati dengan cara lemah lembut yang baik. Berdua, jangan di hadapan orang, jangan membuat dia malu di hadapan orang. Maka itu insya Allah akan lebih apa? Lebih diterima. Kedua, doakan kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memberikan hidayah, membalikan hatinya yang tadinya benci menjadi sayang, tadinya menentang menjadi mendukung, dan seterusnya. Ketiga, coba cari penyebabnya apa? Kenapa dia begitu? Barangkali dia sakit hati oleh kita karena kesalahan kita tanpa kita sadari. Kalau umpamanya sudah ketemu alasannya kenapa dia memfitnah kita di belakang kita, maka perbaiki kesalahan itu. Minta maaf, ya. Lalu tidak mengulang kembali. Keempat, luluhkan hati orang yang membenci dan memfitnah kita dengan kemuliaan akhlak. Allah berfirman, idfa billati hiya ahsan. Balaslah keburukan itu dengan kebaikan. Maka tiba-tiba orang yang antara kamu dengan dia ada permusuhan akan berubah menjadi teman yang sangat baik, sangat dekat. Ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia secara tabii, secara naluriah, hatinya akan berubah apabila diberikan kebaikan kepada dia. Dan ini menunjukkan kebaikan bisa meluluhkan hati yang selama ini buruk. Betapa banyaknya manusia yang didakwahi dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, tambah menjadi-jadi permusuhannya, tapi hatinya luluh oleh kemuliaan akhlak. Inilah empat solusi untuk menghadapi orang yang seperti tadi. Pertama, nasihati dengan cara yang baik. Kedua, doakan. Ketiga, cari penyebabnya. Kenapa dia begitu? Lalu perbaiki dari penyebab itu. Dan yang keempat, coba luluhkan hatinya dengan kemuliaan akhlak. Ada pertanyaan langsung dari bapak-bapak? Iya, silakan. Apa, gimana? Pertanyaan, bagaimana sikap para penuntut ilmu terhadap ikhtilaf, saling tahdzir, saling cela di kalangan para asatidah, di internet, di kaset gitu ya, dan di pengajian-pengajian. Sebenarnya bukan saling tahdzir. Tahdzir itu sepihak. Dari sono ke sini, dari sini ke sono, tidak. Kita tidak pernah membalas tahdziran mereka, gibahan mereka. Maksimal kita hanya menjelaskan permasalahan waqi' atau realita dan penjelasan syar'i secukupnya. Setelah disampaikan, terserah. Jadi bukan saling, tapi sepihak. Satu pihak ditahdir, dihajar, pihak yang lain hanya menjelaskan secara ilmiah, hanya itu. Ya. Pertama, harus wajib diketahui bahwa semakin sedikit keterlibatan kita dalam fitnah ini, semakin selamat. Semakin jauh keterlibatan kita, semakin celaka. Karena kita akan ikut-ikut mencela tanpa tahu permasalahan. Itu pertama. Kedua, yakinilah, tidak ada satupun perpecahan yang terjadi di kalangan manusia kecuali penyebab utamanya, ini umumnya, penyebab utamanya adalah karena kerakusan terhadap masalah dunia. Termasuk apa yang terjadi di Indonesia, para duat, para ustadz di Indonesia yang dilibatkan dalam masalah fitnah ini, orang yang mengetahui permasalahannya sejak awal tahu benar. Awalnya ini urusan dunia, urusan uang. Dulunya sebelum urusan uang ini ada, tidak ada masalah. Seluruhnya kompak. Lalu ada seseorang. Seseorang diberi sumbangan berupa tanah wakaf, mau dibikin masjid dan pesantren, diberi wakaf, ternyata dijual. Kemudian minta lagi, loh yang dulu mana? Kan belum dibangun, udah dijual. Loh mana uangnya? Ente kalau ngasih itu ikhlas, yang digugat, kenapa sih? Nah, gitu. Ya gak bisa, saya juga amanah dari sana, harus ada laporannya, ini bukan uang saya. Akhirnya ngambek dia. Itu awal. Kedua, ada pihak lain yang diberi kitab banyak. Loh, saya mana? Oh, ini titipan, saya juga hanya menyalurkan. Loh, kok itu dikasih saya tidak? Akhirnya marah. Ini yang kedua. Lalu berkali-kali terakumulasi. Akhirnya timbul kebencian pribadi karena gak dikasih. Kalau permasalahan pribadi ini dia ungkap ke umat, gak akan diturut. Makanya dicarilah alasan syar'i untuk menghantam dia agar dia dipojokkan di tengah umat. Lahirlah tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan sururi. Sururinya betul ada, tapi alasan menduduhnya keliru besar. Nah, seperti itu. Oleh karena itulah awalnya seperti itu. Dan banyak orang yang permasalahan awalnya tidak tahu, ikut-ikutan mencela, oh iya begini, begini, begini. Akhirnya ramailah seperti yang sekarang terjadi. Itu yang pertama. Kedua, untuk memperkuat apa yang kita jelaskan tadi, adanya hawa nafsu, adanya kebodohan, adanya taklid, itu juga terjadi kalangan ikhwan-ikhwan kita dalam masalah ini, gitu ya. Maka adanya hawa nafsu mendorong mereka untuk mengada-adakan kedustaan yang dikukuhkan dengan sumpah wallahi. Ketika ada seseorang yang dulu mentahdir saya ketika di Bandung, dia ke Bandung saya datangi untuk tabayun. Ternyata begitu saya datang, dia mengusir. Pergi. Saya tidak ingin mengotori saya dengan omongan antum. Waktu itu dia pagi-pagi baru tidur, baru bangun tidur. Ya, karena diusir menurut Al-Quran, wa idza qila lakum irji'u farji'u, kalau dikatakan kepada kamu pulang, pulang, ya kita pulang. Setelah sholat duhur kita telepon. Ternyata enggak mau. Tutup katanya, haram. Kata ikhwan, afwan ustaz, beliau mengharapkan bicara sama antum. Loh, mengharamkan itu harus dari mana dalilnya? Oh, pokoknya tutup. Akhirnya ditutup. Dan itu direkam. Sudah. Malam harinya dia ngasih muhadhar. Karena ada daurah. Ada ikhwan yang tanya, ustaz, katanya tadi siang ada ustaz Abu Haidar datang ngajak dialog, gimana? Dia jawab, enggak ada dialog. Dia datang, saya usir. Zuhurnya dia telepon, saya tutup, enggak ada dialog. Enggak boleh ada dialog dengan yang seperti itu, kata dia. Udah, itu direkam. Ketika orang ini ke Lombok, dia ngomong, saya sudah ke Bandung ke Abu Haidar, ada dialog. Dia datang, saya sambut dengan baik, saya muliakan, ada dialog. Dia mati kutu, dia banting pintu pulang. Duhurnya mungkin menemukan hujah baru, dia telepon, saya layani, dialog lagi, dia mati kutu, itu dibanting. Terekam juga. Orang Lombok telepon saya, ustaz betul sudah mau? Lah, saya bilang enggak. Ini aja rekaman dia waktu di Bandung. Saya datang, dia Abu Haidar datang, saya usir gitu. Dia telepon, saya tutup. Dia rekam sendiri itu kan. Ini aja dipadukan sudah. Jadi kedustaan banyak membumbui fitnah ini. Oleh karena itulah, maka generasi awal para duat yang terlibat dalam masalah mengetahui pasti bahwa permasalahan awal hanya dari urusan dunia. Kemudian orang-orang setelahnya tidak tahu menau, kemudian mempercayai seluruh yang diomongkannya sehingga susah untuk bisa dihapus sampai sekarang, bahkan mungkin sampai hari kiamat. Walaupun orang itu sekarang sudah nyata-nyata penyimpangannya, dijauhi juga oleh anak buah dan murid-muridnya, tapi ternyata sikap anak buah dan mantan-mantan muridnya tetap berdasarkan informasi dari dia dulu. Nah, seperti itu. Oleh karena itu, semakin sedikit terlibat, semakin selamat. Semakin tidak banyak bicara, insya Allah semakin selamat dari dosa. Ini yang pertama. Kedua, sibukkan diri kita dengan ilmu. Kita boleh mengambil ilmu dari manapun, ustaz yang manhaj dan akidahnya lurus tanpa melibatkan diri dalam fitnahnya. Kalau saya sendiri sudah tidak memiliki hasrat untuk berbicara masalah fitnah ini, kalau toh ada yang mau menghajar, mentahdir, mencela, itu tanggung jawab dia kepada Allah Azza wa Jalla. Adapun kita sudah habis menjelaskan. Ketika dulu ada tahdir ini, saya adakan 2 kali pernyataan sikap, dan itu terekam dan rekamannya ada di internet. Ada dialog saya dengan salah seorang di antara mereka dan diupload juga ke internet. Siapa yang ingin mengetahui silakan dengar. Dan banyak orang-orang yang setelah mendengar dialog itu kemudian mereka tobat dan minta maaf, karena di kalangan mereka sudah tersebar kedustaan. Kedustaannya berupa orang itu dialog dengan saya mati kutu gak bisa jawab, tapi ngeyel katanya. Ternyata ditemukan rekamannya di internet, didengar, oh terbalik dengan apa yang disebarkan di kalangan mereka. Begitu saja, wallahu a'lam bissawab. 2 menit lagi. Ditutup dengan pertanyaan ini aja ya. Apakah menonton film barat baik dari TV ataupun CD merupakan fitnah? Bagaimana cara menasihati keluarga dengan cara yang baik dan lembut agar bisa mengurangi kebiasaan menonton film dan TV? Ini sudah banyak penjelasan dan fatwa dari para ulama tentang masalah ini. Di internet juga sudah banyak, tinggal dibuka. Tanya aja ke Syekh Google, nanti muncul sendiri ya. Di antaranya pertama adalah menonton film-film barat seperti itu. Pertama, mengganggu konsentrasi kita di dalam ibadah, sholat dan yang lain-lain. Selesai nonton lalu sholat, apa yang terbayang di dalam sholat? Film tadi itu. Kedua, menanamkan rasa kagum kepada tokoh-tokoh kafir yang diperankan di dalam film. Wah, hebat si anu si hebat. Ketiganya, membuat mereka kaya raya. Semakin banyak yang nonton, semakin kaya mereka. Kan itu dijual. Semakin banyak yang nonton, semakin banyak pemasukan uang kepada mereka. Dan uang itu mereka gunakan untuk memproduksi yang lain yang lebih jahat lagi dari itu. Berikutnya, film-film itu banyak menyelipkan misi-misi tansir, kristenisasi, atau menanamkan syubhat. Seperti umpamanya film-film sihir, film-film umpamanya kebobrokan, moral, film-film umpamanya hukum rimba, dan yang sejenisnya, tanpa disadari mempengaruhi karakter dari para penontonnya. Oleh karena itu, begitu banyaknya madarat yang dilahirkan dari hal itu, maka para ulama sudah mewanti-wanti itu, baik dalam ceramah mereka dan dalam tulisan-tulisan mereka, agar kita menjauhi hal-hal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Ya, waktu yang kita miliki sudah habis sampai di sini, sudah jam 10 seperti yang dijadwalkan. Cukup sampai di sini saja dulu. Insyaallah kita akan berjumpa kembali esok dengan jadwal dan waktu serta tempat yang berbeda ya. Nanti mungkin akan diumumkan lagi oleh panitia. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.